Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Seorang yang bernama Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini dijuluki Abu Batn. Dia pernah ketemu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini setiap hari masuk pasar, padahal dia enggak punya toko. Diperhatikan Abdullah bin Umar setiap hari masuk pasar. Masuk pasar setelah sholat duha, setelah apa, pergi ke pasar. Enggak punya toko, enggak ada urusan jual beli, sudah agak lama di pasar, pulang. Masuk masjid dah, ibadah kepada Allah itu dan ini. Dilihat begitu, kok istiqomah ini Abdullah bin Umar ke pasar, ada apa? Kalau kita kan masuk pasar untuk macam-macam, ini apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Sampai Abu Batn ini datang. Pas waktu ke pasar, sengaja dia datang ke rumahnya. Ayo ikut ke pasar tadi. Ada apa ke pasar sampean, Abdullah bin Umar? Kenapa Anda pergi ke pasar? Enggak punya toko, enggak punya pekerjaan, enggak ada urusan. Ada apa? Enggak, aku kepingin cari pahalanya memberi salam. Kita akan kasih salam kepada setiap orang Islam yang kita temui nanti di sana. Assalamualaikum, ketemu lagi. Assalamualaikum. Pahala besar itu. Aku ingin pahala itu, kata Abdullah bin Umar. Kalau kita kan, Masya Allah, ketika manusia tidur berangkat ke pasar. Karena itu, jangan sampai kita ini gak peduli dengan saudara kita, satu sama lain kasih salam. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu ngajari kepada umatnya, kalau ketemu anak kecil-kecil itu, mereka lagi bermain banyak, dikasih salam oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab mereka, seneng. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang enggak mendidik, apalagi kalau udah pangkatnya tinggi. Dibuat serem wajahnya. Karena dia bawa tembak, dibuat serem. Senyumnya, senyum sinis. Matanya melotot begitu. Dipikir dia dapat kehormatan, dapat pangkat dengan cara yang demikian, tidak sama sekali. Justru dengan akhlak manusia itu mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru misalnya kepada murid, kasih salam. Ada apa dia kan muridku? Murid harus hormat sama aku. Juragan kepada pegawainya, ada apa dia pegawai? Dia kasih salam kepada aku. Inilah kata Nabi menyatakan, al-badi bisalam bari'un minal kibri. Orang yang mau memulai memberi salam, dia dinyatakan bebas daripada penyakit sombong. Kalau enggan memberikan salam, kuat-kuatan. Masa anak Habib ngasih salam kepada petani? Yang benar aja, petani kasih salam kepada aku. Ini berarti orang yang sombong. Karena itu, lihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar enggak pikir itu, ini sahabat besar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar ke pasar untuk mencari, bukan cari untung, cari duit, bukan bekerja, bukan urusan dagang. Keluar ke pasar untuk mencari pahala memberikan salam. Allahu Akbar. Lihat bagaimana semangatnya orang dulu. Akhirnya benar-benar orang dulu menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.